Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh salawatullahi wasalamuhu alayh wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah jala wa ala, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwatul kiram, ahibbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali membahas risalah Al-Usulus Sittah, enam landasan atau enam pondasi yang harus kita ketahui dan kita amalkan. Pada pertemuan yang lalu, pada pondasi yang kedua, menjelaskan bahwasanya kita harus senantiasa al-ijtima'u fid-din, dan tidak boleh untuk bercerai-berai. Telah disebutkan pada pembahasan yang lalu bahwasanya dalil akan ini semua berdasarkan Al-Qur'an wasunnah. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dua dalil tambahan yang menjelaskan wajibnya untuk bersatu dan melarang dari perpecahan. Beliau berkata di dalam kitab Syarh Al-Usulus Sittah, wa amma amalus sahabah, adapun perbuatan sahabat yang menunjukkan wajibnya bersatu dan melarang dari perpecahan. Faqad waqa'a bainahum radhiyallahu anhum al-ikhtilaf, dan sungguh telah terjadi di tengah-tengah mereka al-ikhtilaf, perbedaan. Yang dimaksud dalam perbedaan yang terjadi di antara mereka itu adalah ikhtilaful afham, berbeda dalam memahami hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahsulu bihi tafarruq, dan dengan sebabnya terjadi perselisihan. Walal adawata wal baghdha, akan tetapi walaupun mereka berbeda pendapat, berselisih tentang sesuatu, tidak melahirkan permusuhan dan tidak melahirkan kebencian. Faqad hasalal khilafu bainahum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbedaan pendapat ini terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah baina adhhurihim, dalam keadaan Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka. Famin dzalika anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma faragha min ghazwatil ahzab, contohnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari peperangan al-ahzab, ja'ahu Jibril ya'muruhu an yakhruja ila bani Quraidhah. Kemudian datanglah malaikat Jibril memerintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar menuju bani Quraidhah. Linaqdihim al-ahd, untuk memutuskan perjanjian. Karena bani Quraidhah saat itu memutuskan perjanjian perdamaian dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka sudah memutus itu semua, maka Rasulullah SAW diperintah untuk menyerbu bani Quraidhah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Quraidhah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat kecuali kalau sudah sampai di bani Quraidhah. Fakharaju minal Madinah, maka para sahabat saat itu pula langsung keluar dari Madinah. Ila bani Quraidhah, menuju bani Quraidhah. Wahana waktu salatil asr, dan di tengah perjalanan tibalah waktu salat asr. Faqala ba'duhum la nusalli illa fi bani Quraidhah walau ghabati syams. Sebagian para sahabat berselisih faham, berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang berkata, kita tidak akan sholat kecuali kalau sudah sampai di bani Quraidhah walaupun matahari itu sudah terbenam. Ini sebagian sahabat berpendapat demikian. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, karena Nabi Muhammad sallallahu bersabda, la yusalliyanna ahadun minkum al-asra illa fi bani Quraidhah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat kecuali kalau sudah sampai di bani Quraidhah. Fanaqulu sami'na wa ata'na, kata para sahabat, ya kita taat mendengar kepada Rasulullah. Wa minhum man qal, dan di antara mereka ada yang berkata, nusalli fil waqti li anna Rasulullah arada bidzalikal mubadarah wal isra ilal khuruj. Dan sebagian sahabat yang lain berpendapat bahwasanya kita tetap salat pada waktunya, karena maksud dari ucapan Rasulullah adalah menganjurkan kepada kita agar bersegera untuk berangkat menuju bani Quraidhah. Walam yurid minna takhiru shalah, dan tidak menginginkan untuk mengakhirkan salat. Terjadi ya di antara mereka perbedaan pendapat di tengah jalan ketika akan menuju bani Quraidhah. Fabalagha dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berita itu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falan ya'nuf ahadan minhum walam yuwabbihu ala ma fahima, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mencela salah seorang di antara mereka dan tidak menegur dengan keras terhadap salah seorang di antara mereka sebab pemahaman mereka terhadap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum bi anfusihim radhiyallahu anhum lam yatafarraqu min ajlil ikhtilaf, karena pada hakikatnya para sahabat walaupun terjadi perselisihan pendapat, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, tidak menyebabkan mereka itu bermusuhan dan tidak menyebabkan mereka perpecahan. Oleh karenanya, dikarenakan Rasulullah SAW melihat walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi para sahabat tetap menjaga ukhuwah, tidak merubah ukhuwah Islamiyah yang ada pada mereka, Nabi tidak menegurnya. Akan tetapi kalau seandainya dengan sebab itu akan muncul perselisihan, maka pasti Nabi Muhammad SAW akan menegur itu semua. Dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ketika mereka berselisih kemudian datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW memutuskan suatu perkara yang mereka perselisihkan, maka para sahabat menerima dengan lapang dada, menerima itu semua dengan hati yang terbuka. Contohnya sebagaimana ada dua orang dari Yaman datang kepada Nabi Muhammad SAW mempersengketakan tentang urusan tanah. Yang ini mengaku bahwasanya itu tanah miliknya, dan yang satu mengaku bukan, itu tanah milik saya. Maka kata Rasulullah SAW, al-bayinatu alal mudda'i wal yaminu alaman ankar. Kata Rasulullah bahwasanya orang yang mengklaim, maka dia harus mendatangkan bukti, dan orang yang mengingkari, maka dia harus mendatangkan sumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika yang mengklaim tidak bisa mendatangkan bukti, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada yang satunya untuk bersumpah. Kemudian dia bersumpah. Yang mengklaim mengatakan bahwasanya dia telah mengambil tanah saya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengambil tanah seorang dengan zalim, maka di hari kiamat Allah akan menghukumnya dengan mengkalungkan tanah tersebut. Ketika mendengar itu semua, maka keduanya pergi dengan berlapang dada, tidak mempersalahkan itu semua. Wa amma amalus salaf as-salih. Adapun perbuatan para salafus salih yang menjelaskan wajibnya bersatu dan melarang dari perpecahan. Fa inna min usuli ahli sunnati wal jama'ati fil masailil khilafiyati anna ma kana al khilafu fihi sadiran an ijtihadin wa kana mimma yasughu fihi al ijtihad fa inna ba'dahum ya'ziru ba'dan bil khilaf. Kata Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, sesungguhnya di antara pokok pemahaman, pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam permasalahan khilafiyah, dalam perbedaan, apabila perbedaan itu muncul dari ijtihad dan perkara tersebut di dalamnya diberikan keluasan untuk berijtihad, maka sebagian mereka memberikan udzur kepada sebagian yang lain dalam permasalahan ini. Artinya ada khilaf yang diperbolehkan, yaitu khilaf dalam fiqhiyah, yang mana kebanyakan khilaf dalam fiqhiyah itu berasal dari ijtihad. Masing-masing memiliki dalil. Ketika ada khilaf, kemudian masing-masing memiliki dalil dari Al-Quran ataupun sunnah, atau yang satu sunnah, yang satu Al-Quran, atau kedua-duanya berdalil dengan qiyas, maka dalam perkara yang seperti ini itu diperbolehkan. Contohnya ketika dalam masalah sholat, yang satu menyimpan kedua tangan ketika bersedekap di dada, yang satu di bawah dada, yang satu di atas perut, maka hal yang seperti ini diperbolehkan. Tidak boleh seseorang berselisih kemudian saling membenci karena mempermasalahkan hal yang demikian. Yang satu ketika dia turun untuk sujud tangannya dulu, yang satu lututnya dulu, maka hal ini diperbolehkan karena masing-masing berpegang kepada dalil. Tentu dari kedua pendapat pasti salah satunya itu ada yang mendekati kepada kebenaran. Akan tetapi kita harus berlapang dada dalam khilafiyah yang seperti ini. Adapun khilafiyah yang dilarang adalah khilafiyah yang menyelisihi akidah manhajnya para sahabat, para salafus saleh. Contohnya dalam hal akidah, dalam hal manhaj. Apabila seseorang berakidah, bermanhaj, kemudian menyelisihi apa yang di atasnya para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, maka sesungguhnya kita tidak boleh mengikutinya. Kita harus memperingatkan akan kesalahannya. Kita lanjutkan kepada al-aslus salis, pondasi atau landasan yang ketiga yang wajib kita pelajari dan wajib kita amalkan. Qala Syekh Muhammad Ibnu Shalih, qala Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah, inna min tamamil ijtima' as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammara alaina walau kana abdan habasyian, fabayyanallahu hadha bayanan syafiyan kafiyan biwujuhin min anwa'il bayani syar'an wa qadran, thumma sara hadzal asl la yu'rafu 'inda akthar man yad'il ilma fa kaifal amalu bih. Inna min tamamil ijtima' as-sam'u wa ta'ah, sesungguhnya di antara kesempurnaan persatuan adalah as-sam'u wa ta'atu, mendengar dan taat, liman ta'ammara alaina, kepada orang yang memimpin kita. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di dalam kitab beliau Syarhu Al-Usuli Sittah, al-aslu thali ta'atu waliyil amril muslim, pondasi pokok landasan yang ketiga adalah ta'atu waliyil amril muslim, taat kepada pemimpin muslim. Li'annahu layatimu hadal ijtima', karena sesungguhnya persatuan ini tidak akan sempurna illa bi ta'ati waliyil amr, kecuali dengan mentaati pemimpin muslim. Falal ijtima'a illa bi imam, maka tidak ada persatuan kecuali adanya pemimpin. Ini merupakan perkara yang tidak bisa dipungkiri lagi. Tidak akan mungkin bersatu kecuali di sana ada pemimpin, karena pemimpin itu yang mengatur, yang mempersatukan mereka. Wala imamata illa bisam'in wa ta'ah, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan mendengar dan taat. Ada pemimpin, tetapi rakyatnya tidak mendengar dan tidak taat, maka tidak mungkin adanya kepemimpinan. Walaupun dia itu pemimpin, tetapi pada hakikatnya tidak memiliki kepemimpinan. Alasannya apa? Karena rakyatnya tidak patuh dan tidak mendengar kepadanya. Fawaliyul amril muslim ja'alahullahu rahmatan lil muslimin. Kata beliau hafizahullah, pemimpin kaum muslimin Allah menjadikan dia sebagai rahmat, kasih sayang bagi kaum muslimin. Salah satu kasih sayang Allah yang diberikan kepada kaum muslimin, Allah Ta'ala menjadikan di tengah-tengah mereka pemimpin dari kalangan mereka sendiri. Li'iqamatil hudud, supaya bisa menegakkan hukum. Wal amri bil ma'ruf, supaya bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa nusratil madzlum minadh-dhalim, supaya bisa menolong orang yang terzalimi dari orang yang menzalimi. Wa hifdzil aman, supaya menjaga ketentraman. Coba kita bayangkan, janganlah kita berpikir skala yang besar tentang sebuah negara. Kita bayangkan saja skala yang kecil. Contohnya, di masjid ini kita masukkan anak-anak. Dan anak-anak tersebut tidak ada yang memimpin. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi kekacauan. Yang satu jungkir balik, yang satu berkelahi, yang satu nangis. Kacau semua. Apa penyebabnya? Karena tidak ada yang mengatur mereka. Tidak ada yang memimpin mereka. Coba kita bayangkan, kalau sebuah negara, di sana tidak ada pemimpin, tidak ada yang memimpin negara tersebut, maka apa yang akan terjadi? Kekacauan di mana-mana. Apabila ada pencurian, tidak akan ada yang memberikan hukuman kepada pencuri tersebut. Apabila ada yang membunuh, maka siapa yang akan menegakkan hukuman kepadanya? Masing-masing akan menentukan hukum tersendiri. Masing-masing akan membuat hukuman sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Oleh karenanya, sebagian para salaf berkata, hidup selama 70 tahun di bawah naungan pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada satu malam atau satu hari tanpa seorang pemimpin. Coba kita bayangkan itu. Hada min rahmatillahi azza wajal. Ini termasuk kasih sayang dari Allah. Wassahabatu lamma tuwfiyar rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, lam yadfanuhu hatta bayau imamahum, mereka tidak mengkuburkan jenazah Rasulullah sampai mereka membaiat imam mereka. Tidak langsung menguburkan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka mengangkat pemimpin. Siapa khalifah yang pertama? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Li'annahum yakhshawna minal ikhtilaf, karena mereka khawatir dari perselisihan. Wa minal fitnah, khawatir dari fitnah. Kalau tidak ada pemimpin yang mengatur, terjadi perselisihan, terjadi fitnah, maka siapa yang akan memberikan bimbingan terhadap itu semua? Tidak ada. Li'annahum ya'rifun, sesungguhnya mereka faham dan tahu, annahu la yasluh an ya'ishu wala laylatan wahidatan biduni imam. Mereka sangat tahu betul bahwasanya mereka tidak mungkin bisa hidup satu malam saja tanpa dipimpin oleh seorang pemimpin. Li'anna hadha min daruriyatid din, karena ini termasuk urusan agama yang primer. Qala al-musannif rahimahullah, kita lanjutkan, berkata Al-Syeikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, as-sam'u wa ta'atu liman ta'ammara alaina walau kana abdan habasyian. Harus taat dan mendengar kepada orang yang memimpin kita, walaupun pemimpin kita itu seorang budak Habasyah. Kenapa di sini dicontohkan dengan abdan Habasyian? Ini memberikan isyarat ketika ada seseorang kemudian dia menjadi pemimpin, dengan cara apapun dia mendapatkan kepemimpinan tersebut, kalau sudah menjadi pemimpin yang sah, maka kita wajib as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepadanya. Karena di sini atau dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya ada perintah untuk taat kepada pemimpin walaupun abdan habasyian. Yang namanya budak, dia itu harta. Siapa yang memiliki? Tuannya. Ketika seorang budak menjadi pemimpin dan statusnya masih budak, maka sesungguhnya dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya budak, kewajibannya itu taat kepada tuannya. Kok bisa jadi pemimpin? Karena dia bermaksiat. Bisa jadi dia lari dari tuannya, kabur, kemudian melakukan sesuatu, kudeta atau yang lain, maka dia menjadi seorang pemimpin. Fabayanallahu hadza bayanan syafian kafian biwujuhin min anwa'il bayani syar'an. Allah azza wa jalla menjelaskan hal ini dengan penjelasan yang memuaskan, yang detail dari berbagai sisi penjelasan, baik secara syar'i maupun secara qadari. Penjelasan secara syar'i adalah penjelasan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 46, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita agar kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemimpin kalian. Setelah kita taat kepada Allah, setelah kita taat kepada Rasul, labudda min ta'ati walil amr, maka kita wajib dan harus taat kepada pemimpin kaum muslimin. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah, adh-dhahiru wallahu a'lam annal ayata 'amatun fi jami'i ulil amri minal umara wal ulama. Kata beliau, secara zahir dari ayat ini, wallahu a'lam, bahwasanya ayat ini bersifat umum, mencakup seluruh ulil amri, mencakup seluruh orang yang memiliki kepemimpinan, baik dari kalangan umara pemerintah maupun para ulama. Karena yang namanya pemimpin itu dua. Pemimpin, makna pemimpin yang pertama pemerintah seperti Amirul Mukminin, kemudian presiden, gubernur, terus ke bawahnya, ini disebut al-umara. Dan juga pemimpin, makna yang kedua al-ulama. Ulama juga sama disebut pemimpin. Minkum, di dalam ayat ini ada lafad minkum, artinya minal muslimin. Dala ala annahu yushtaratu fi walil amri an yakuna musliman. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya disyaratkan pemimpin kaum muslimin haruslah seorang muslim, berdasarkan ayat ulil amri minkum, pemimpin dari kalian, dari kalangan kaum muslimin. Walau kana salihan au jaron, baik dia itu salih maupun zalim, tetap kita harus taat kepadanya. Dan yang namanya taat kepada pemimpin muslim, ketaatannya itu muqayyadah, ketaatannya itu terkait, terkait biquyudi syariah, terkait sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Kenapa kita taat kepada pemimpin kaum muslimin? Karena Allah dan Rasul memerintah kita untuk taat kepadanya. Walaupun pemimpin kita itu jahat, walaupun pemimpin kita itu zalim atau salih, sama. Kita harus tetap taat, tidak boleh dibeda-bedakan. Yang ini soleh, kita taat. Yang ini tidak soleh, kita tidak taat. Tidak, tidak seperti itu. Tetapi kewajiban kita taat kepada pemimpin kaum muslimin. Apabila dia sudah sah menjadi pemimpin kita, baik soleh maupun tidak, maka kewajiban kita taat kepadanya. Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah wasam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun. Mujadalul Athraf. Aku wasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak hamba sahaya dari Habasyah yang sebagian tubuhnya itu memiliki kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar, "Isma wa ati. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak." Wahai Abu Dzar, taat, mendengar dan taatlah engkau kepada pemimpin yang muslim walaupun dia itu memukul punggungmu, walaupun dia mengambil hartamu. Ini menunjukkan kepada kita, walaupun pemimpin kita zalim, tetap kita harus taat, mendengar, patuh kepadanya. An Ubadata ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Aku atau kami membaiat Rasulullah agar senantiasa mendengar dan taat, fil usri wal yusri, baik ketika sulit, mudah, wal mansyati wal makrohi, baik ketika giat maupun ketika malas. Wa ala atharatin alaina, dan kita berbaiat kepada Rasulullah agar senantiasa mendahulukan orang lain dalam urusan dunia. Kalau dalam urusan dunia, maka kita mengedepankan saudara kita. Tetapi kalau dalam urusan akhirat, maka kita harus mengedepankan diri kita. Contohnya saja yang terkecil, ketika kita sholat berjamaah, kemudian di saf terdepan itu kosong, maka kita jangan menyuruh orang lain untuk maju, tetapi kita harus lebih dulu di saf terdepan, karena ini urusannya akhirat. Karena ketika sholat kemudian berada di saf terdepan, maka ini memiliki nilai pahala yang lebih. Jadi kita harus lebih dahulu kalau dalam urusan akhirat. Wa ala alla nunazi al-amra ahlahu, dan kita tidak boleh merebut kepemimpinan dari orang yang berhak. Artinya kita ini tidak boleh melakukan kudeta kepada pemimpin yang sah. Ila antarau kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang nyata, kekufuran yang jelas. Indakum minallahi fihi burhan, dan kalian di sisi Allah memiliki dalil yang jelas. Wa ala an naqula bil haq, dan kita diperintah agar senantiasa berkata yang hak. Aynama kunna, dimanapun kita berada. La nakhafu fillahi laumata laim, dan kita tidak boleh takut terhadap celaan orang yang mencela. Muttafaqun alaih. Sisi pendalilan dari hadis ini, bahwasanya kita tidak boleh merebut kekuasaan dari pemimpin kita. Tidak boleh melakukan kudeta. Walaupun pemimpin kita jahat, yang wajib bagi kita adalah as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat kepadanya. Nabi Muhammad SAW jauh-jauh hari telah mengkabarkan kepada kita bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada para pemimpin yang jahat. Kalian tahu kejahatannya, kalian tahu kezalimannya, akan tetapi kita disuruh untuk bersabar selama mereka muslim, selama mereka menghadapkan wajahnya ke kiblat. An Ummi Salamata radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu umara fata'rifuna wa tunkirun, akan datang para pemimpin yang kalian ketahui dan kalian ingkari, kalian ketahui penyimpangan-penyimpangannya dan kalian ingkari. Faman arafa bari'a wa man ankara salima, barang siapa yang tahu kemungkarannya, dia berlepas diri dan mengingkari, maka dia orang yang selamat. Walakin man radiya wa taba, akan tetapi barang siapa yang ridha terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh pemimpinnya dan mengikuti kemungkaran tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa. Qalu afala nuqatiluhum, maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah kita memerangi mereka? Kalau mereka itu ada, bolehkah kita perangi? Qala la masallu, kata Rasulullah, jangan, selama mereka mengerjakan sholat yang lima waktu. Rawahu Muslim. Man ra'a min amiri syai'an falyasbir, kata Rasulullah, barang siapa melihat sesuatu dari pemimpinnya, maka bersabarlah. Karena yang namanya pemimpin kita selama masih muslim, dia itu manusia biasa, memiliki hawa nafsu, memiliki kesalahan, memiliki kekurangan. Ketika melihat kekurangan yang ada pada pemimpin kita, ketika melihat kezaliman yang ada pada pemimpin kita, maka kita untuk bersabar. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk bersabar atas itu semua. Fa innahu man faraqal jamaah, sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin, melepaskan ketaatan dari pemimpin kaum muslimin, shibron, walaupun sejengkal, mata famitatuhu jahiliyah, maka dia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, wa alal mar'il muslim as-sam'u wa tha'ah, kewajiban atas seorang muslim mendengar dan taat, fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang ia senangi maupun yang ia benci. Illa an yu'mara bimaksiatin, kecuali kalau memerintah kepada kemaksiatan. Kita wajib taat, mendengar, patuh kepada pemimpin kita selama dia muslim. Akan tetapi apabila pemimpin kita memerintah kepada maksiat, fa'idha umiru bimaksiatin falasam'a wala ta'ah, maka tidak ada ketaatan dan tidak boleh mendengar. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang dimaksud dengan lasam awala ta'ah, yang dimaksud dengan tidak taat dan tidak mendengar kepada pemimpin apabila pemimpin tersebut memerintah kepada maksiat, maksudnya bukan perintah untuk keluar dari ketaatan, bukan perintah untuk melakukan kudeta, tetapi kita tidak mengikuti anjurannya dan kita berusaha untuk menasehatinya. Ketika kita melihat pemimpin kita melakukan kesalahan, siapapun pemimpin kita, maka tugas kita adalah menasehati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita ketika pemimpin kita, atasan kita, baik itu presiden, ya, skala negara, kemudian daerah, ada komunitas, ada pemimpinnya. Ketika melihat pemimpin kita, atasan kita itu memiliki kesalahan, maka tugas kita adalah memberikan nasihat. Dan nasihat yang tepat kepada pemimpin, nasihat yang tepat kepada atasan kita adalah dengan memberikan nasihat empat mata. Tidak berbicara di belakang. Tidak. Tidak berbicara kepada orang lain yang tidak mampu memberikan nasihat. Terkadang ada, dia itu ingin memberikan nasihat kepada pemimpinnya, akan tetapi caranya salah. Dia mengungkapkan kesalahan-kesalahannya kepada temannya, sementara temannya ini tidak mampu untuk menasihati pemimpinnya. Maka apabila cara ini dilakukan, cara tersebut salah dan bisa terjatuh ke dalam ghibah. Boleh kita mengungkapkan kritikan, tetapi kepada orang yang mampu untuk memberikan nasihat, mampu untuk memberikan nasihat kepadanya. Kalau seandainya tidak, jangan. Dan cara yang benar secara syariat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kita meraih tangannya, kita ajak pemimpin kita, kita ajak atasan kita, kita genggam tangannya, kita ajak ke tempat yang sepi, yang tidak ada orang lain yang tahu. Kemudian kita nasihati dengan cara yang hikmah dan bijaksana. Kalau seandainya kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka insya Allah pemimpin kita hatinya akan terbuka. Atasan kita hatinya akan berlapang dada, akan menerima nasihat dan masukan yang kita sampaikan kepadanya. Akan tetapi kalau seandainya nasihat tersebut dilakukan dengan cara yang salah, diungkap di mimbar-mimbar, kemudian dikatakan tidak sesuai dengan tempatnya, bukan nasihat yang diterima, akan tetapi akan menimbulkan kebencian. Karena yang namanya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus senantiasa mendatangi rumah dari pintu, mendatangi sesuatu pada tempatnya. Kalau seandainya sesuatu tidak didatangi pada tempatnya, maka yang terjadi adalah kesalahan. Syar'an wa qadaron, baik secara syariat ataupun secara qadari. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada ucapan mu'alif rahimahullah yang belum kita baca, dan insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada kesalahan itu dari pribadi dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulan dari pertemuan kita kali ini bahwasanya persatuan tidak akan sempurna kecuali apabila kita taat dan mendengar kepada orang yang memimpin kita, baik pemimpin kita itu zalim maupun saleh, maka kita tetap taat dan mendengar kepadanya. Apabila kita melihat pemimpin kita, atasan kita memiliki kesalahan, maka hal yang harus kita lakukan adalah menasehatinya empat mata, tidak diketahui oleh orang lain, karena hal ini akan lebih meresap dan akan lebih menancap ke dalam dadanya, sehingga insyaallah biiznillah akan membukakan hatinya, dan hatinya itu akan lapang dada menerima nasihat yang kita berikan kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.